Lho uripmu nang donya iki kadang-kadang ya dicubles karo Gusti Allah. Eh dicubles gagal panen. Ya metot-metot lara kuwi, wong ragate akeh, bandane akeh kok panenan gagal. Tapi seneng mergo sampean arep waras, arep dikeki urip enak. Kadang dicubles dagang rugi, ya metot-metot lara. Ngono. Tapi arep dipenani karo Gusti Allah. Ceramah kadang dicubles panitiane lali. Berkat-berkat kok. Mulane kita bahas ben ora lali omonganmu iki kok. Halo. Ya minimal aja keliru karo ngene grup selawat. Rugi aku. Ngapunten, ngapunten. Halo. Halo. Tapi panggah manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradin was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadadal muhtaramin, ulama anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya takmir masjid al hadi, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken, ingkang dipun mulyaaken pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan ingkang hadir, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, matur suwun pengamananipun, bantuanipun, kerjasamanipun kangge suksese acara siang menika. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, ingkang sanget kula hormati, rahimakumullah. Siang niki kula sampean dijak ngaji kalih panitia, diajak merengeti lan hormat maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijak sareng-sareng mau sholawat, ningkataken mahabbah kecintaan kita dateng Kanjeng Nabi, ningkataken leh itba usaha keras nderekaken akhlak soho tindak lampahipun Kanjeng Nabi, kanthi harapan mugi-mugi kula sampeyan sedaya niki pantes diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Pantes nampi syafaate Kanjeng Nabi. Muga-muga kula sampeyan iki benjang ten akhirat saged kumpul sareng Kanjeng Nabi. Sak keluargane sedaya. Menungso niki rak gadah watak pengen iso kumpul terus kalih keluarga. Nggih napa nggih? Mulane wong Jawa duwe semboyan mangan gak mangan sing penting kok luweh. Niku semboyane wong Jawa mergo saking kepingine iso kumpul terus kalih keluarga, mbuh piye keadaane sing penting iso kumpul karo keluarga. Nun sewu para jamaah, ana wong saking pengene iso kumpul karo keluarga, duwe anak limo niku lho, digawekne omah dempet-dempet, jejer-jejer, enak omah cilik-cilik ya wis to nak rapopo, sing penting kumpul dulur. Nek kumpul dulur ngene iki lak penak, enek apa-apa iso rundingan, urip niku iso ayem. Nyun ngapunten para bapak para ibu, kula pesen sampeyan iki nek gawe ne omah anak-anak sampeyan diusahakno aja nyawang sing nyuguhi ngombe. Tapi ngrungokne aku. Sampeyan ki nek gawe ne omah anak-anak sampeyan diusahakno ojo dempet-dempetan, ojo pepet-pepetan, mboten sae. Luwe apik gawe ne omah anak niku jarake rada ado. Zawiru wala tujawiru. Dulur niku sing apik tilik-tilikan, sambang sinambang, mboten dempet-dempetan, mboten pepet-pepetan. Mergo nopo para rawuh dulur niku mesti seneng kalih dulure. Nggih napa nggih? Jenenge dulur sak petarangan kok. Lah wong niku nek wis kadung kedisian seneng, begitu gelo jeru eram. Begitu lara atine jeru eram. Mergo kedisian seneng. Lah dulur kuwi nek omahe dempet-dempet, mepet-mepet, ngoten niku gampang ana masalah. Perkara cilik iso dadi gedhe. Wong krungu dulure dehem lho iso perasaan. Padahal ming dehem. Iya, bare entuk arisan. Pamer entuk arisan ya ora kecer kok. Mbok nutup kulkas ro nduk banter jebrak ngono kuwi iso tersinggung. Teko pasar entuk anggur ya apa nakane ora diwenehi. Pancen mleki dulur capopo. Mergo dempet. Lah nek rondo adoh kan ya ora roh ya ora krungu. Malah sering kangen, nggih napa nggih? Kudung kuning kok mikir. Pantesan aku geger karo bojoku mergo omahe. Lho sampean titeni to dalam kehidupan iki, rata-rata masalah sing gedhe-gedhe iki ora karo wong liya, tapi karo dulure. Gini apa nggih? Maneh ana wong saking pengene iso kumpul sak keluarga, niku sampe nggawe kuburan keluarga. Tujuannya apa? Urip kumpul, mati yo. Kumpul. Nak wonten teng nggih wong gawe kuburan keluarga. Yo karepe pengen kumpul terus ngono kuwi. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sampeyan ki umpama kok arep gawe kuburan keluarga yo, yo monggo mulai saniki nang dikapling. Sampeyan njaluk ukuran piro monggo nang dikapling mulai saiki. Ora apa-apa. Tapi tak elingno. Mumpung durung. Umpama sampeyan kok gawe kuburan keluarga, paling banter lho iso ngumpulne kuburan piro? Paling akeh iso ngumpulne kuburane sapa ae? Kuburan sampeyan, kuburane bojo sampeyan, kuburane anak. Engko tekan putu, wis angel. Mergo putu sampeyan kuwi ya putune besan. Lho. Engko nang besan ya gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok terus ditugel demi persatuan? Lho padahal menungso niku akhire pisah to nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki kumpul kaya ngeten niki, akhire kok pisah. Kuburan sampeyan ora mesti iso kumpul karo kuburan anak sampeyan. Mungkin sampeyan kok ngingeti sing nyuguhi ngombe meneh. Mungkin nek wong telu kok encrit leh mung gowo. Nek dadekke siji mau ora ya iso. Kaya pirang jinah. Anyel lawan. Ayo bar iki apa meneh? Dilanjut mboten niki. Nggih, mungkin sampeyan sedone ten desa mriki kok sedo kapien mati ngono ae. Mungkin sampeyan pecah ten desa Tunjung mriki. Terus dikubur ten mriki. Dadi kuburan sampeyan ten desa Tunjung mriki. Mboten mustahil anak sampeyan matine adoh ning Kalimantan. Pas kerja ning kono, mati ning kono, dikubur ning kono. Akhire kuburan anak sampean ning Kalimantan, kuburan sampean ning Tunjung, pisah. Kok anak? Sampean karo bojo lho sing kumpul sak omah, sing angger bengi, mbuh ngopo ngono kuwi. Lha iki kuburane ora mesti jejer kok. Saged ugi sampeyan pejahe ten desa mriki dikubur ten desa mriki. Lah kuburane bojo sampeyan tiba adoh nang Jakarta. Mergo matine ning kono. Pisah akhire. Pisah. Wong niku nek diurut ya, wong niku asline nol. Bar nol terus dadi siji. Bar siji terus dadi loro. Iki iso hitung-hitung ora to wong kene iki? Wong niku asline nol. Bar nol terus dadi siji. Bar siji terus dadi loro. Bar loro terus dadi telu, bar telu terus dadi mboten. Bar telu niku mboten papat nek perjalananane menungso. Bar telu niku bali loro maneh. Bar loro bali siji maneh. Bar siji nol. Wong niku asline kan ora enek. Nol ora enek kok. Terus lahir tentunya rupa bayi cilik, siji. Bayi niki gedhe. Bareng wis gedhe, pengen duwe bojo. Akhirnya untuk bojo siji dadi banter, siji dadi loro. Nah, seneng-senenge karo bojo. Dolenane ambek bojone, mbuh. Dolenan apa ngono? Akhire metu anake. Yo keterusan nek dolenan. Mbuh kok metu anake. Loro dadi telu sampeyan bojo karo anak. Lah anake kawitane cilik, mendak gedhe, bareng wis gedhe metu teko omah. Rata-rata anak niku nek wis gedhe metu teko omah, mbuh katut bojo, mbuh katut penggawean. Ngene apa nggih? Telu balik dadi loro. Sampeyan karon karo bojo. Akeh to wong duwe anak pitu lho bareng wis tuwa, karonan maneh karo bojone. Dek aku saiki ya wis karonan maneh karo Mbak Yumu. Lah ponakanmu pitu ya sucul dhewe-dhewe. Karek sampeyan karo bojo loro, mboten suwe bojomu mati, Bu. Tarek piro? Siji, gak suwe sampean mati dhewe. Piro terusan? Nol, akhirnya pisah. Lohire, tapi roto-roto menungso pengen kumpul. Mula Kanjeng Nabi nek ngeling no, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Seneng ono sapa wae sing mbok senengi sak karepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu eling, awakmu kudu sadar yen awakmu kuwi bakal pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo, seneng no sak karepmu. Nang diuntel-untel apa diapakne ngono. Tapi mesti bakal pisah. Ngene apa nggih? Seneng anak, seneng sak karepmu. Tapi mesti bakal pisah. Seneng putu, seneng no. Tapi mesti bakal bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah para bapak, para ibu, para sederek. Kepinginan kula sampean isok kumpul terus sak keluarga. Kumpul bojo, kumpul anak, kumpul putu, kumpul sedulur. Niku ternyata kok sami kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku nggadah rencana ngeten. Aku sakjane krungu rencanane Gusti Allah iki wis rada suwe. Tapi lagi tak omongke sampean. Lho sampean dereng pireng to? Nah saiki tak kei bocoran. Rencanane Gusti Allah, kula sampean iki pancen arep dikumpulke sak keluargane kabeh, sak anak keturunane kabeh. Tapi mboten teng donya. Mboten. Nggih mboten usah ngenteni ten swarga. Lha ten pundi? Ten alam barzakh. Benjang ten alam barzakh. Kula sampean iki dikumpulno sak keluarga, sak anak turun. Tapi ana syaraté. Syaraté kudu iman. Setelane iman kudu cocok. Nek setelane iman mboten cocok, mboten saged kumpul, terpisah secara otomatis. Mbora digatekke kok. Setelane iman kudu cocok. Lah saiki nek kuburane pisahe tebe-tebe perenco-perenco. Misale ana sing kuburane ten Papua, ana sing ten Maluku, ana sing ten Sulawesi, ana sing ten Kalimantan, Sumatera, ana sing ten Jakarta, Surabaya, ana sing nang ngene Danau. Apa iso kumpul? Saged. Mergo kumpule niku mboten kumpul jasad, mboten kumpul awak, ten alam barzah niku kumpul roh wis dadi sejatine menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku sejatine kan roh, Bapak Ibu. Jasad, awak niku namung wadah, wadahe menung. Dadi sing ngelumpuk sakmene akeh iki dudu menungso. Sing ketok namung wadahe menung. Menungsone ndi? Roh. Halo. Sing ketok ngelumpuk sakmene akeh sing ketok niku wadahe mekan. Mulane nek digawe wadah rondo api, aja kemenyek. Aja endel kuwi ngono mek wadah. Wong digawe wadah rondo ayu sithik ngono masyaallah. Kentire ra karuan. Mlaku ambek jendit. Ditekoki wong api-api ya gak jawab. Ndak pundi, Mbak? Gak level. Wong iki do sibuk ndandani wadah ora gelem ngapiki isine kok. Wadah enek ngerumat masya Allah luluran pakai mangir hand and body lotion raine didempul lambene dicet alise diaspal pipi kiwa tengen pasangi lampu nek perlu untune dipageri kaya perumahan bisa pasang idep palsu sing anti badai. Dadi nek digo kedap iki jan kaya kepeting mlaku ngene. Sing untune dipageri atik ditutupi. Sing ape nyolong untu ya sapa? Halo. Halo. Niku namung wadah. Lah menungsone roh. Lah ngumpulke roh, ngelumpukne roh. Niku ora padha karo ngelumpukne awak. Para jamaah, sampeyanku nek pengen ngelumpukne awak, pancene kudu dipepet-pepetno. Kudu didempet-dempetno. Halo. Iki serius ngaji apa ora toh? Kok guyu ae? Oh, guyu pagere untu. Ngapunten, ngapunten. Le, embo. Sampeyan iki nek pengen ngumpulne awak, pancen yo awake kudu dipepet-pepetno. Nek gak dipepetno ora iso kumpul, ngene apa nggih? Saman ki nek pengen ngelumpukno jasad, ya kudu didempetno. Nek gak didempetno ra iso kumpul. Tapi nek roh mboten. Ngumpulno roh niku mboten kudu dipepetno. Lah rata-rata wong-wong niku nek ndamelaken kuburan kok biasane dijejerno bojone, dijejerno wong tuane, ngoten nggih? Niku tujuane keluargane nek ape ziarah penak ngono lho. Paham? Paham? Nek jejere kuburan niku mboten jaminan iso kumpul. Sing jaminan kumpul niku setelane ruh kudu cocok ing dalem babakan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ruh niku ora ana adoh, ora ana parek. Mungkin ini ngarani parek to, edek, idek, roh kuwi ora ana adoh, ora ana idek, idek-idek, idek ngono nggih, idek, ya wes niku bahasamu, roh niku ora ana adoh, ora ana idek, cidek. Iya, heeh. Baleni. Roh niku ora ana adoh, ora ana cidhek. Adoh kaya apa? Nek setelan imane cocok, nyambung dadi cidhek. Cidhek kaya apa? Nek setelan imane ora cocok, ora nyambung dadi adoh. Lah roh niku mboten sami kalih jasad. Ngapunten. Roh apik ngelumpuk padha roh apike. Roh elek kelumpukno padha roh eleke. Ngene lho kok angel men yo ngekek pemahaman ngene. Roh niku mboten padha karo jasad. Nek roh ngelumpuk padha apike, khusus sing apik-apik tok, sing iso ngelumpuk, sing iso nyambung. Roh elek yang ngelumpuk padha eleke, khusus elek-elek tok nyambung. Ngapunten. Dadi roh elek gak iso nyambung karo roh api, paham? Lek awak jasad niku api elek iso ngelumpuk, kaya ngene iki sakmene akeh ngelumpuk. Iki ya ana sing api, ana sing elek, malah luwih akeh sing nek roh mboten. Roh niku nyambunge kudu padha. Dadi wong apik nyambung karo wong apik. Mulane wong apik niku teng donya mawon wis dikai tanda. Ngipine niku ya petuk wong apik-apik. Ngipi petuk kiai, ngipi petuk ulama, salat bareng karo ulama, melu majelis taklime ulama, ngipi petuk wali, ngono. Lah nek wong elek biasanya ngipine itu yang golek setelan ngipi petuk cempe, ngipi petuk garangan apa mana hatine kotor bisa petuk gendruwo barang ngono wong ngipi itu golek setelan dewe-dewe. Mulanya aku pesen yang sampeyan ya nenek wong nakal ora tau salat, ora tau melok ngaji, ora tau zikir, karo tangga ya ora rukun. Lah kok cerita jarene bar ngipi ketemu Sunan Kalijaga. Aja ngandel. Kuwi ora ketemu Sunan Kalijaga, tapi ketemu Sunan Joko Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Nyapa Sunan Kalijaga kok metuki wong ranggenah. Mboten nyambung. Kula malah eling tahu cerita. Ziarah ten gene Batu Ampar Madura mriku lho. Niku petuk wong ya gayane kaya wong zuhud. Ya pakaiane kumel, rambutnya gondrong modal madul. Sila wiridan muter tasbih. Ngetok wong tasbih gedhe-gedhe. Aku yo ora roh sing diwaca apa ya, paling yo sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri wer wer wer mbok apa. Lah wong tirakat ning kono lho, ora sembahyang. Lah kula wani ngarani ora salat, soalnya dene ten mriku ket mulai saderenge zuhur. Bareng mancing zuhur yo ora nyang masjid, yo ora salat. Sampai asar yo ora salat. Sampai maghrib yo ora salat. Sampai tekan isya ya ora salat. Nah lamun dijamak jamak apa nek gak jamak tarki. Jamak ninggal. Akhirnya mantun isya niku ten warung ketemu kula ngopi bareng. Ya mbake cerita jarene nek tirakat wis sukses. Mergo bar petuk Nabi Khidir. Nah, aku penasaran tak tekoki petuk Nabi Khidir nondi jare nopom. Nah aku yang batin ya, petuk Nabi Khidir kok nopom ya pun Nabi Khidir pas kentekan solar kok. Ya nyapa Nabi Khidir kok metuk iwang kok yang ngono dapurane. Masa aja ngandel roh, niku sambungnya mung karo sing api-api al arwah junudun mujannadah. Roh niku otomatis nyetel golek sambungan dewe-dewe api nyambung karo api elek otomatis nyambung karo Allahumma sholli ala Muhammad. Roh niku sami kalih ati para jamaah. Atine menungso niki lak ora ana adoh, ora ana cidhek. Senajan jarake wadoh, nek atine cocok dadi cidhek. Senajan cidhek jarake, nek atine ora cocok dadi adoh. Mulane nek omongan ngene, Mbak, sampean karo dulur sampean Jakarta ki ada to cidhek, Mbak? Cidhek, bel-belan terus, gelek telepon, malah kadang-kadang yo video call kok. Padahal Jakarta lho. Cidhek mergo atine cocok. Lah sampean karo dulur sampean sing omahe ngarep sampean ki ada to cidhek, Mbak? Ada. Gak tau nelpon, ya belas, petuk ae ora ngomong. Wonten-wonten sing ngoten kalih dulure. Ten, aku ngerti kok wonge. Pokoke kudunge kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, ati niku padha karo HP. HP kuwi lak ora ana adoh, ora ana cidhek. HP niku lho. Adoh kaya apa? Nek nomere cocok, nyambung, ditelepon iso ngeder-ngeder, kosel-kosel ngono. Padahal jarake adoh, tapi nomere lho gak nyaut, nomere cocok. HP lo cidek, nek nomere ora cocok ya ora nyambung. Ono HP loro digendeli karet set set ya kelet, tapi nomere ora cocok. Nyambung mboten? Mboten. Mulane sampean nek pengen ngumpulne HP aja sibuk gendeli HP. Nomere wae cocok no. Engko nomere nek wis cocok nyambung geder-geder ngono. Mangkane Gusti Allah pesen Cuma nek golek bojo iki dikongkon golek sing cocok. Cek iso geder-geder. Iku apane sing geder bareng kok ditekokne. Ya Allah. Dadi tak baleni jejere kuburan niku mboten jaminan iso kumpul. Wong Kanjeng Nabi niku pesareane nggih mboten jejer kalih garwa-garwane. Sareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih sareane Siti Khadijah. Kanjeng Nabi sareane ten Madinah. Siti Khadijah sareane ten Makkah, ten Mekah. Sareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih pesareane Siti Aisyah. Mboten jejer kalih sareane putrine tercinta Siti Fatimah. Sing dadi jaminan kumpul niku setelane iman kudu cocok. Mulane ana dalil Jawa iki apalne. Rungokno. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni, tak baleni. Engko gawean status ya. Apa gawe story? Enggak status sing ngono ora kok pasang pagar runtuh. Status apa? Tak baleni rungokne. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Paham nggih? Paham apa urung tak terangne kok paham. Keminter. Ngeten ngeten, kersane langkung gamblang. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Sampean sok no akhirat nek kepingin iso petuk karo duit sampean. Saiki duit sampean petalen. Ayo duit sampean petal. Nggo jariah no masjid. Niku benjing petuk no swarga. Duitmu petalen nggo bantu pesantren. Wis ana swarga petuk karo sampean. Duitmu petalen nggo nyumbang fakir miskin. Kuwi engko duitmu petuk sampean no swarga. Duitmu petalen nggo nyantuni anak yatim. Wis sok petuk no swarga. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai. Kuwi kok nyapa nek wayah iki kok dikeploki. Lah sing mau ngarep kok ora dikeploki. Kuwi sokno swarga petuk karo sampeyan. Lah nek duitmu mbok petuk wae. Nggih duwe tok digegem wae. Ora dibegar babar pisan. Didekep wae. Iki nyang akhirat sok malah petal karo sampean, ora iso petuk. Jeng mau wedit ndingkluk. Yo duwe kok mung dipethuk, digegem. Medhi teram. Didekep dhewe. Sugih tanggane ra tau ruh rasane nganti entute diadahi botol kok. Entelek wis metu digoreng meneh. Yo ngono kuwi, duitmu malah petal ora iso pet. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis paham gak paham sak karepmu. Pengertian kedua. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Sampeyan saiki nontonnya iki petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk dulur. Tapi sampeyan kan petal karo wong tua sampeyan sing wis no alam kubur. Sampeyan kan petal karo mbah-mbahe sampeyan sing wis no alam kubur. Sampeyan kan petal karo buyut-buyute canggah-canggahe sampeyan sing wis no alam kubur. Lah sedelok engkas nek sampeyan mati, sampeyan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo dulur, petal karo putu. Tapi sampean ngono kuwi petuk wong tuwa sampean no alam kubur kono. petuk bae sampean no alam kubur kono, petuk buyute sampean canggahe sampean no alam kubur kono. Sampean lak duwe mbah sing wis ten gene alam kubur nggih. Masa sampean ora pengen petuk bae to mriko? Kok ora patek pengen ngono to ketok? Aku tekok jawaban sayang. Sampean rak gadah mbah sing ten gene alam kubur nggih. Masa sampean ora pengen petuk bae ten alam kubur? Iki putu model apa? Iki putu kok ora kangen bae? Para rawuh, ngapunten, ngapunten, pirengke? Gusti Allah damel uripe menungso niku di sistem enten-entenan. Wong tunjung ngertos enten-entenan mboten? Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah damel uripe menungso niki di sistem enten-entenan. Ngertos enten-entenan? Ini cara wong Bojonegoro nggih kula mriku saling menunggu. Loh. Tak buktekke to. Jenengan niki wau rak ngenteni kula to? Nggih. Mulane aku teko kene. Tapi sing ngenteni aku ora sampean tok. Iki wong legok yang ngenteni aku. Engko bar ngene aku no legok. Wong ten-tenan. Ya Allah, ya Allah. Wis ngene ae. Sampeyan ku biyen tau urip no alam kandungan. Sing digembol ibu niku lho. Sedaya nate urip ten mriko. Ya betah ten mriko. Ya kerasan, ya wis penak, ya ora pengin metu. Dadi umpama no kandungan kok sak teruse, sak jane ora masalah kok. Lah ora ngandel to. Emang masalah buat lo? Enggak masalah kok. No kandungan ki ya wis nyaman, wis kerasan, genah, ya wis penak. Ya ora pengin metu pas kuwi. Umpama kok no kandungan sak teruse, ra masalah sakjane. Tapi keluarga sampeyan sing ning donya kuwi ngenteni wong ten-tenan. Bapak sampean ngenteni, ibu sampean ngenteni, mbah-mbahe sampean ngenteni, pak lek buleke sampean ngenteni, keluarga sampean ngenteni, kapan sampean dipindah teko kandungan ning alam donya? Nyapa kok ngenteni? Mergo bener no kandungan kuwi wis penak. Ning sak penak-penake ning kandungan isih luwe penak ning donya. Keluarga sampean iso ngarani, iso ngrasakno soal wis pengalaman tau no kandungan. Isih penak ning donya, ning kandungan ku ya ijen dhewean, ora ana kancane. Panganane yo mek kuwi-kuwi wae, esuk awan sore bengi panganane yo mok getehet. Isuk ngono ku panganane het anget. Engko nek awan het adem. Kok guyu to? Lha niku pancen disetel otomatis karo Gusti Allah. Darah head niku ketika suhu dingin metune anget, ketika suhu panas metune adem. Iki setelan otomatis yo padha karo susumu kuwi lho Bu, air susumu. Ya Allah, lali air susumu lho. Lali kurang air kok. Kuwi ya disetel otomatis kuwi. Air susu kuwi kapan hawane wadem isuk-isuk ngono, anget. Kapan hawane panas awan-awan, adem. Sampeyan sing duwe kok ora ngerti to, Bu? Aku iso crito ning soal wis tau jajal. Ngono ya dikeploki yo. Mulane lek nyelokne anak niku ibu ngono ae lho, ben pas disingkat air susu ibu, ASI, ASI, air susu ibu. Ora usah kemenyek sing mama, sing mami, sing umi. Ning omah ya, jaga omah. Mama mau tandur. La haula wala quwata illa billah. Papamu lagi gak ada, papamu juga ndaut kok. sekalian nanti ngarit. Ora usah neko-neko apa. Ibu nae lho. Halo. Ibu nae lho. Dadi pas ngene mbok celokno mama, engko disingkat dadi asma. Air susu mama. Mbok celokno emak ya asem. Pemane mbok celokno umi, air susu umi ASU. Wong Indonesia yang gawe budaya Indonesia, gawe cara Indonesia. Harus cinta Indonesia, paham? Paham? Lha nek Kanjeng Nabi dawuh, "Uhibbul Arabiyyata li thalathin." Aku mencintai Arab karena tiga hal. Satu, li anni wulidtu fil Arab, karena aku dilahirkan di Arab. Dua, wali anna lughatul Quran lughatul Arabiyyah, karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Yang ketiga, wali anna lughata ahlul jannah lughatil Qur'an lughatil Arabiyyah, bahasa ahli surga ya bahasa Arab. Jadi Kanjeng Nabi cinta Arab karena Kanjeng Nabi dilahirkan di Arab. Iki lek kang ngene kula sampean, wajib cinta Indonesia karena kita dilahirkan di Indonesia. Kanjeng Nabi pakai budaya Arab. Iya, Kanjeng Nabi memang menghargai budaya lokal. Mula Kanjeng Nabi pakaiane juban, nganggo surban, mergo budayane wong Arab niku pakaiane juban nganggo surban. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukuran nganggo pakaian kuwi sing siji sing penting siji, nutup aurat, nomor loro sopan, perkara model sak karepmu tak baleni. Pakaianku sing penting nomor siji nutup aurat, nomor loro sopan, masalah model terserah. Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Iya, panjenengane uripe nanggone Arab. Umpama Kanjeng Nabi uripe kok nanggone Indonesia, pakaiane yo ngene iki, sarungan, baju ngene iki. Iki pakaian ala Kanjeng Nabi wong Indonesia iki yo ngene iki. Kowe ora usah tiru-tiru jubahan, Pak. Menek klopo jubahan. Wong urung entuk kelapa, kelapa muloro meletus karo. Ngomong katik ana ente ente ente irungmu pesek ente ente. Wis aku sampean ngono ae lho. Embuh. Eneng wong ngemis kok. Terusne mboten? Terusne mboten? Nah. Nanggone mangkane aja umek keluarga sampean sing ning donya do ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan ten gene donya. Nyapa kok ngenteni? Mergo sak penak-penake no kandungan isih luwih penak ten donya. No kandungan kuwi ya dhewean ra ning kancane. Nek ning donya kan kancane akeh, bolone akeh, dulure akeh. Nggih napa nggih? Apa apa-apa yang bisa no, dunia ini bal-balan yang bisa mas ada kandungan, ada no, lapangan ini dunia ini ya penak, ombo, padang kandungan, ada no, listriknya PLN urung tekan kono apa sepedaan ya ada no, nggon parkire no, kono terus no, dunia ini panganannya renor-reno saking renor-reno ini sampai no, pengajiannya ambek mangan. Muga-muga keselak kok mentolo. Halo lu ngene petentengan kok sing kono ngono kok pengen langsing mengemil terus kok ayo tambah ra ono geret-geretane kok. Ngapunten ngapunten akhire kula sampean dipindah teko kandungan neng lho ora nyaut neng donya. Nggih ngeten iki Bapak Ibu, kahanane donya seperti yang kita rasakan bersama. Luwih penak tenan kok bareng wis nang donya ya ngrasakne duwe dulur, duwe keluarga, bolone akeh. Panganan ya rena-rena, oh iso ngrasakno apa-apa. Sing lanang ya roh rasane rabi, sing wedok ya roh rasane dirabi. Lah lumayan to nggih. Bu. Jenengan pun nate roh rasane dirabi. Lumayan to nggih. Mbah Gusti Allah kok gawe acara ngono bareng. T Tapi lho ana tapine meneh. Bu. Sak penak-penake nang donya niku ternyata isih luweh penak no alam barzah. Mulane keluarga sampeyan sing wis no alam barzah, saiki yo do ngenteni sampeyan kapan nyusul rono. Sampun gak ada rencana napa dereng? Ki piye kok ora direncanakne iki? Uripmu iki urip kok gak terencana blas ngono to modele. Keluarga sampeyan iki ora mek sing ning donya tok. Yo ana keluarga sing wis no alam barzah, nggih napa nggih? Malah nek cara diitung jawab, oke ndi keluarga sampeyan sing ning donya karo sing wis no alam barzah? Kathah pundi? Mung kathah sing wis no alam barzah. Keluargamu sing nang donya lho pira? Itungen pira? Ya panggahke sing nang alam barzah. Alam barzah iki rawame, aja mbok anggap kaya kuburan ketoke sepi ngono. Rawame temeniko rejo. Kapan-kapan to sampe nek rono lak ngerti dhewe. Wong ya padha rong taune, tapi kan oleh kabar aku. Para rasul mboten mriko, para nabi mboten mriko. Wali-waline Gusti Allah kata sing ten mriko mbah-mbahe sampeyan yo wake sing ning kono. Ruwen ruame kok ruwejo ten gene alam barzah niku. Ning kono luwih penak timbangane nang donya. Nang donya iki wis bener wis penak, tapi sik luwih penak nang alam barzah. Ayo tak buktekne. Sak penak-penake nang donya mesti campur ora penak. Sak enak-enake barang donya mesti campur ora enak. Dadi nang donya ki ora enak, enak kok murni enak tok tok tok tok tok til ben mantep ditambahi til. Tok tok ya ora pantes kok. Ora enak nang donya kok enak tok murni tanpa kecampuran ra enak. Ra ono. Nek elek sampean ngerti aku kei conto, apa nang donya sing enak tok tanpa kecampuran ra enak. Apa? Ayo. Apa? Lho, lak gak iso to? Hah? Ya Allah, madu enak mesti campur panas. Mangan enak mesti campur keselek, kelegen, glegeken, kadang mencret. Lho, ngombe suweger enak. Gak tau ngombe. Zaman curiga modelnya campur ora enak, mbok plempoken kembung apa kumpul bojo enak mesti campur ora enak ya dengkek ya boyok ya linu ya dadi nang donya ki enak kaya apa ora ana sing murni mesti campur ora enak. Halo. Halo. Nyawangan warzahe ten enak, tapi campur ongkep sumu. Ngono lho. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Ana donya ku kathek sifate enake niku mek kawitane tok. Mundak suwe ya mundak ra penak, mundak ra penak, mundak ra penak. Nek sek cilik niki apa-apa enak, cah cilik lho. Nangis enak kok cah cilik. Ora mikir utang, ora mikir melayu yo penak, cah cilik lho delok to. Lungguh yo penak, ngadeg yo penak, cilo yo penak, penekan yo penak sampai tukaran sak kancane lho penak nih cah cilik. Butuh apa-apa penak turu yo. Penak cah cilik lho. Golek mundak gedhe wis mulai rodok ora penak. Wis umur 40 munggah ngono lho wis mulai rada ora penak. Ngadeg terus ya ora penak. Lungguh ya ora penak. Iki mau alian wis ping pira sampean? Ngono ku berarti wis tuwa. Ngono kok untune dipageri. Wis alian ping pira? Lho, nek wis rada tuwa niku mangan ya ora patek penak, sepurane penekan ya wis ora penak. Apa pun wis ora penak, bareng wis tuwa, babar pisan ora ana penake, lara kabeh, nggih napa nggih? Kumpul bojo yang ngono. Nek sik nganten anyar ya apa enak iso mbuwun dina. Umur 30 munggah ya seminggu pisan. Sumur seket munggah sewulan pisan kuye ngelingne kok. Ora dielingne ya lola lali. Amun sing wedok kesel, engko bengi lho ya lali meneh. Lah nek wis umur 70 munggah babar pisan. Ambek diulik-ulik wis ora iso untek. Aku ya rung tekan kono to Bu kok kok kaya wis tau ae. Ya masih gambare kan wis ketara to Bu. Halo. Mula ana panganan sak piring ya. Panganan sak piring. Kuwi sing enak ya puluhan pertama, puluhan kedua, puluhan ketiga, jajal puluhan ke-15. Wis ora penak niku nang donya. Lha iki ana enak terus subhanallah. Lha kene apa Gusti Allah kok gawe ora penak? Lho, ana hikmahe. Ana. Gusti Allah gawe apa wae? Kuwi ora ana sing ora manfaat. Manfaat kabeh. Sampai ngapunten nggih, Gusti Allah gawe telek. Niku kok diguyu to. Mbok pikir ora ana manfaate. Gedhe manfaate teleke. Mulane sampai saiki Gusti Allah sing gawe terus. Sedina ku mbuh pirang atus ton ngono. Lho sampean ya Allah ya Karim. Sampean digawekno telek niku supaya sampean iso ngrasakno nikmate ndok. Pitik wae ya asline. Ndok pitik karo telek pitik kuwi asline campur dadi siji. Tapi mergo Gusti Allah sayang karo menungso, akhire ndok karo telek dipisah. Sing apik dikelompokno padha apik, sing elek dikelompokno padha elek. Sing apik ndok dibuntel. Ya lumayan kuat buntele. Nah sing elek telek ora usah dibuntel. Lha iki umpama ora dipisah, sampeyan nek arep mangan ndok bingung kudu nyaring teleke dhisik. Ha iya suwe-suwe iso ana ndok rasa telek. Enggak sek lumayan telek rasa ndok. Ini ra paham ya wis. Halo. Halo. Sak penak-penake ten donya. Niku sampean tasik lara, kudu usaha. Pengen manak mak manak sampean. Mbok gugupi ae kok. Padahal untukku ora tak pagri ya kok angel ngomong ya. Endane nek dipagri ya kecantol-cantol ngono. Muga-muga ilate kecepet. Nang donya iki ya umpama sampean pengen mangan kuwi kudu usaha dhisik mbok masak mbok tuku ngene apa nggih tapi lek ten gene alam barzah mboten panganan iki langsung dikirim teko swarga pawenak ning kono ora usah repot rasa repot rungokno ya sampeyan iki nek sida dadi wong apik. Ketoke akeh sing ra sida ketoke. Disidakne nggih. Benjing ten alam barzah niku penak uripe sampeyan. Penak. Wong apik niku ten alam barzah disalap ten rawdatun min riyadil jannah. Ten ngene taman-taman swarga. Nggih dereng dilebokne swarga, dereng wayahe. Mlebu swarga tenanan niku benjing, bakto kiamat nek wis akhirat. Nah, alam barzah niku dereng dilebokne swarga, tapi wis disalap ten gene halaman-halamane swarga, ten gene taman-tamane swarga. Wis suweneng wisan. Dadi sok nek wis wayahe mlebu, cidhek wisan, kari jruntul ngono ae. Lah nek wong elek, rungokne ndi mau wong emong. Masih ngadek nanti ya iya iya iya ketara anggar bojone ngadek ayo ngadek mesti ngono ngapunten nek wong elek niku disalap ten gene hufratun min hufarin niron ten gene jurang-jurang neraka nggih deleng dilebokne neraka tapi wis didelekno jurang-jurange nang gone got-gote nang peceren-pecerene ngono. Sopo ngomong anget tuh pinggir neraka kok anget to bro yang bluduk kok anget piye wis didelek no got-gote ngono dadi sampe nek wayang lebokne iki malaikate penak kari nyuthiki tik tik tik ora ngandel ya wis Ngomongi kok, lah keluarga sampeyan sing no alam barzah ku ngenteni kapan sampeyan nyusul mrono. Mergo keluarga sampeyan sing no alam barzah wis pengalaman tau ngrasane urip nang donya, ternyata luwih enak no alam barzah. Mulane sedelok engkas sampeyan terpaksa dipateni. Ya dipateni ambek Gusti Allah. Kuwi ape dipenakne sampean, dipindah nggone kehidupan sing luwih penak ten gene alam barzah. Keluarga sampean ngenteni ngono. Nah, ngono kuwi nek sampean ape mati ngono ya. Bu. Rungokne to sayang. Sampean nek ape mati nu keluarga sampean sing nang alam barzah wis dikabari karo malaikat. Hehe, dulur-dulurmu nang diklumpukno. Iki dilongkas ana bolomu sing arep teko. Ora suwe kok. Dilu engkas, saiki wonge wis meneng kok. Ana wong lara nang wis meneng. Kuwi cara bayi ngono wis mapan. Sampeyan dipateni pindah ten alam barzah. Keluarga sampeyan menyambut dengan sukacita, disambut gembira. Padha karo sampeyan ning donya nyambut kelahirane bayi. Halo. Halo. Sampeyan nek wis mati ning alam donya iki, mlebu ning alam barzah, keluarga sampeyan do nyambut seneng. Wong donya ngarani sampeyan mati, wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Paham? Ya diselameti bareng no kono. Tapi berkate mbok piye modele aku ya urung tau rono kok. Seneng no kono. Sampeyan diteni nek ra ngandel aku kena dituntut kan matine dhisik sampean. Dipindahkan mereka niku arep dikepenakne. Bapak Ibu jamaah sekalian, lha kuwi ana syaraté sampean matine mati apik. Halo. Wong tunjung tak dongakno apik-apik kabeh akhir uripe. Saman ki nek apik ya, masalahe kok wis beres. Masalah karo Gusti Allah beres. Umpama cara duwe utang salat ya wis diberesi. Umpama cara duwe utang poso ya wis dikodok. Pokoke urusan karo Gusti Allah beres. Urusan karo padha menungsone ya beres. Tau ngrasani ya wis njaluk sepura. Tau mitnah wis njaluk sepura. Duwe utang ya wis disauri. Wong kok apik ngene iki no tunjung ora eneng kok. Wong nang beres urusane ngoten niku, mati teko alam donya, roh metu mlebu alam barzah, disambut keluarga, rangkul-rangkulan. Ya kaya wong kondur teko haji ngono kuwi, terhormat saweneng sing nyambut. Tapi nek wong elek, maksud elek niku urusane ora beres. Dhe urusan karo Gusti Allah kok ora beres, dhe urusan karo padha menungsane kok ora beres, misale duwe utang urung nyaur kedisian mati. Menuku roh metu tekan donya, mlebu ning alam barzah, keluarga ngenteni siap-siap nyambut, tapi mboten saged petuk keluargane, mboten saged panggih. Nembe mlebet alam barzah, langsung diculik karo Densus 88. Ono kono ya ono Densus 88. Tukang nyulik wong sing nduwe utang-utang urung nyaur ngono kuwi. Saman kok meneng ngaget ketoke nduwe utang ketoke. Loh, iki isih ana kesempatan nang diberesi ben ora diculik. Nek diculik karo malaikat langsung dilebokne penjara. Bleng, ora ditokne. Ngenteni persidangan. Padahal wontene persidangan niku ten akhirat, rampunge kiamat. Ten alam kubur mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Berarti lah dipenjara terus, nggih, selama urung beres. Lha apa ana sing iso beresi? Apa ana sing iso bebasne teko penjara? Ana. Sapa kuwi? Anak. Mulane anake penting. Penting, mutiara paling berharga, hiburan donya akhirat. Anak. Sehingga wong nek ra di anak niku susah, sedih nggih napa nggih? Sugih kaya ngapa nang randi anak, nelongso, bingung kadang saking bingunge sampai alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa piye? Sapa ngomong kurang lincipmu? kok ditambah-tambah yo karo wong tunjung. Saking anyel kok aku. Ora digatekne kok saking pengene duwe anak. Bapak Ibu jamaah sekalian, nggih donga dinongo kalih diusahakne anake niki ditata dadi anak sing apik. Anak nek apik niku nang donya mulyane wong tuwa, nang akhirat bahagiane wong tuwa. Malah iso nglebokne wong tuane nang swarga. Lho, kathah lho Bu, wong tuwa arep dilebokne neraka, wong tuwa apik dilebokne neraka, akhire dislametno karo anak, dibelani karo anak, bebas ora sida nang neraka, mergo pembelaane anak. Ngono kok anakmu ora mbok didik sing apik iki lho. Anak nek apik niku Bu, gak kaya anakmu ngono kuwi. Wong ya ora ngenyek wong nyatane yo iya kok. Wong tuane mati, kuwi anake mikir angen-angen pengen mulyakne wong tuane, ya gelek didongakne, disedakoi. Ganjarane dihadiahne. Ora lali anggur bar salat ya didongakne terus anak apik kok. Mbek mikir, misale bukane kok mati ngono. Biyen ibuku ku gelek geger karo tangga. Tangga-tanggane didolani kok jaluki sepura. Bulek. Biyen ibuku kok tau geger karo sampeyan. Ya pancen ibukmu yo kaken cangkem kok. Wong sak desa ya tau dicelathu kabeh. Ya pira-pira salahe ibu sampeyan sepuro ya bulik ya iya rapopo aku serido aku seikhlas wis tak sepuro kok ngono ku lho Bu. Ibu sing dipenjara ning gone alam barzah dibebasno tanpa persidangan. Bapake mati anake yang ngenangen. Bapakku mbiyen sik nang donya tau kerjasama nyambut gawe karo Pak D. Tak paranane Pak D mbok menawa kok Bapak duwe utang nang gone Pak De sing urung disauri kedisian mati. Sowan nang gone Pak Dene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho sampeyan le? Nggih Pak De. Ono perlu to? Nggih badhe matur. Napa le? Bapak niku usia nak nyambut damel kalian jenengan to Pak De? Iya suwe ono selawe tahun kerja sama ambek aku. Kula kok kepikiran Pak De. Mbok menawa bapak enggak ada utang panjenengan dereng disauri, bapak ampun mati. Iya pancene bapakmu duwe utang. Kowe kok krasa to le? Nggih krasa mawon Pak De. Jenengan kok mendel to Pak De kok mboten sanjang kula. Nah, aku ngomong kaya kuwatir awakmu gak percaya ambekan maneh awakmu ya sek cilik. Napa utange bapak niku jenengan bebasne to Pak De? Ya ora. Aku ya sek arep-arep. Lah pinten to Pak De? Ya 20 juta. Iki catetane ana kok Le. Nggih Pak De, utange bapak niku tanggungan kula. Pun kula sing beresi Pak De. Lho ngene iki, anake niat beresi tenanan. Iya, iya, ayo, ayo. Ya, ya, ya. Eram. Halo. Halo. Ngono kuwi le. Umpama bapake nang alam barzah kok dipenjara. Ya ya ya. Ngene iki kacau. Sakjane lak njaluk waktu mangke adik-adik tak kongkon selawatan, aku mandek lak ngena. Ya ora umpanicane endel kok. Mlaku dhewe-dhewe kok. Nah sing tepuk tangan belane aku mergo ora urun kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapake ten alam barzah niku lho. Mergo duwe anak apik ngono iku mau dibebasno sing dipenjara tanpa persidangan. Alhamdulillah. Makane anake penting Bu. Nabi Yakub alaihi salam badhe nang kowe umek perkara kerdus kok. Kula tambahi. Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo niku muwun. Ngertos muwun? Ya Allah, apa? Nangis. Sing saya kono kok ora ngerti. Mungkin basa Jawa nek ora ngerti. Berarti sing kene Jawa sing kono gibas nggih. Yes, matur suwun panitia di dewek-dewek ke jawane karo gibase. Jadi gampang lah ngedol. Cara nggo korban ngono ya penak sing kono. Halo. Nabi Yakub alaihi salam badhe wafat mular nangis. Nyapa apa mergo wedi mati? Mboten. Mboten wedi mati. Lah nyapa kok nangis? Nggih mikirke putra-putrane. Mikirne anak-anak iku nek tak tinggal mati anakku ki agamane piye? Akidahe piye, imane piye, akhlake piye, ibadahe piye? Sami nggih kalih wong tunjung. Epret. Potongamu. Apa mati krasa ngono kuwi ya wis. Tegal sing kidul kae weke siti ya. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Heh, putra-putrane Nabi Yakub dikumpulne. Wa il hadara Yaqub al maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nalikane Nabi Yakub meh ketekan pati, putra-putrane dikumpulke lajeng pun dawuhi, "Nak, sok nek bapak wis mati, Nak. Awakmu, awakmu, awakmu ki nyembah apa, Nak? Nek bapak wis mati ki sok sing mbok sembah apa?" Menyen putrane didikane sae kok, "Nggih, kula sak derek putra-putra panjenengan ya pangga nyembah Gusti Allah Bapak katus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak katus penjenengan boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah lan dipun taati kejawi Gusti Allah." "Ya wis Nak, yen ngono Bapak lega." Terus sedo. Nah, niki wonten sing unik Bapak Ibu para jamaah. Ngendikane Nabi Yakub ten putra-putrane niku kok mata buduna mimbati. Nek bapak wis mati Nak, apa sing mbok sembah? Kok ngangge apa to? Kok mboten manta buduna mimbadi? Nek bapak wis mati Nak, sapa sing mbok sembah? Tapi Nabi Yakub damel apa? Mboten damel sapa? Niki pelajaran berharga kangge kula panjenengan, penting sangat, monggo diangen-angen sareng-sareng. Berarti tendonya niki ono sopo ono opo. Baleni tendonya niki ono sopo ono opo. Sopo yo penting, opo yo penting. Podo pentinge. Mulane ono wong gremeng yang grundel yang merkora petok sopo sopo. Ono wong nesu nesu ngamuk ngamuk merkora entok opo opo. Jadi sopo yo penting, opo yo penting. Tapi podo pentingnya kira-kira penting pundi sopo kalih opo niku. Penting apa? Wancen mentalmu mental opo? Ternyata para bapak, para ibu, para jamaah, opo karo sopo niku luweh penting sopo. Opo karo sopo luweh penting sopo. Gusti Allah gawe opo opo kuwi gawe ne sopo-sopo. Mulane diapa-apa nih, opo karo sopo luweh penting sopo. Tapi mergo kesalahane menungso sepanjang sejarah, roto-roto menungso ki nganggep opo karo sopo luweh penting opo. Roto-roto menungso ngono, opo karo sopo dipenting nih opo, dianggep luweh larang opo. Dikongkon milih apa karo sapa luweh milih apa? Ini menungso tunjung ini iki pusate. Mulane akeh to omongan ngene. Nek aku ya ora sapa-sapa, ya endi sing ngekeki apa-apa? Aku ya gelem. Nek sapa-sapa nek ora ning apa-apa nek aku ya mah. Mergo nganggep apa karo sapa luweh penting sampai wong tunjung ya. Kok tunjung Masa kok nggih contoh Amerika. Luweh milih barange Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Ini kesalahan besar. Wong tunjunge luweh milih barange Gusti Allah atau timbang Gusti Allah. Luweh milih rezekine Gusti Allah ora milih Gusti Allah. Padahal nek sampean milih barange Allah rezekine Allah nang donya iki iso entek kok. Nek sampean milih Gusti Allah ora bakal entek, barange entek kei meneh. Rezekimu entek, joki meneh. Mikir saiki ketoke. Ayo saiki nek aku wani ngarani nek wong tunjungi luwih milih barange Allah timbang Gusti Allah. Luwih milih rezekine Gusti Allah timbang Gusti Allah. Buktine nek wis entuk rezeki akeh lali karo Gusti. Umpama sampean duwe toko, laris sing tuku akeh ngantri ra karuan. Pas azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo moro masjid apa tetep no toko? Masjid apa toko? Salat apa dodolan? Gusti Allah apa duit? Para isin yo. Ya keunggulanmu ya nang ngene jujur tok kowe. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Mergo wong tunjung iki kaya cah cilik. Mangkel ya wis tak lokne cah cilik. Pancen kelakuanmu kaya cah cilik. Ketoke gerang-gerang. Padahal kelakuane kaya cah. Cah cilik iki luwih milih barang timbang wong. Ora ngandel, eneng cah cilik lanang umur 3 tahun. Nih, cah nganggo kaos ijo, kopian putih lho cah sakmono kuwi. Kuwi paling umur piro to? 4 tahun to paling. Misalnya cah kuwi kok ngerti ana wong wedok wayu nang bagi-bagi coklat, bagi-bagi permen. Ayo kira-kira cah cilik lanang umur 3 tahun ki milih sing bagi apa milih permene? Milih sing bagi apa milih coklate? Cah cilik, potonganmu yo ngono kuwi. Padahal permen mbok pilih mbok pangan entek to. Coklat mbok pilih mbok pangan entek to. Kowe umpama kok milih sing bagi, permen entek dikeki neh. Coklat entek keki neh. Cah cilik. Potonganmu yo ora ngerti ngono kuwi, ora kok ora ngerti. Milih barange timbang Gusti Allahe. Tapi nek bocah lanang semono-mono kae ketok eneng wong wedok wayu bagi-bagi permen. Kira-kira milih permene apa milih sing bagi? Cowerdas kok. Mong permen karo sing bagi luweh larang sing? Permen karo sing bagi luweh penak sing? Masa apa-apane penak. Halo. Halo. Paham mboten? Tapi sekali lagi gara-gara kekeliruan manusia menganggap apa lebih penting daripada siapa? Apa dianggap luweh larang tinimbang sapa? Niki wis diprediksi karo Kanjeng Nabi. Lah nek ana arep pilihan bupati, apa pilihan DPR, apa pilihan kepala desa, sampean misale takon, "Mbak, sok iki sampean kira-kira milih sapa, Mbak?" Ya ora sapa-sapa. Ya endi sing eneng apa-apane? Lah nek ora eneng apa-apane, cek sapa-sapa aku ya ora kudu, ambekan maneh aku kira sapa-sapa, aku iki apa? Wonten mboten ngoten niku. Lho kata padahal ngono-ngono kuwi nek diterusne bahaya. Lho saking bahayane kok rungane umat kuwi nek milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa ora nganggo ukuran sapa? Ayo to sayang nyaut ben ketok ngrungokne ngono lho. Nggih. Lho kok ana sing merem bareng kae. Ayo. Rapate ngrungokno nek melek ngono lho Bu. Aku ki ngomongi sampean kok sampean merem. Sampeane lho umpama ngomongi wong terus wong sing sampean ngomongi merem ngono seneng napa mboten? Aku ki ya wong padha wae. Menungso niki di antara kesalahane kan luweh mentingne apa tinimbang sapa. Mulane Kanjeng Nabi ngendika sayakunu adzallu min syatihi. Sok bakal ana zaman wong karo wedhus kuwi luweh larang weduse. Sakniki wis kelakon kok ana tunjung. Wong karo wedhus larang ingon-ingon wong karo ingon-ingon wedhus luweh seneng ingon-ingon. Lho. Ngrumat wong ambek ngrumat wedhus iki lho luweh seneng ngrumat. Ketunggon wong karo ketunggon wedhus luweh ayem ketunggon. Melaku-melaku terus nemu wong keleleran pinggir dalan. Ambek melaku-melaku nemu wedhus keleleran pinggir dalan, seneng nemu. Ya Allah, ya wong ayu ya ora keleleran. Ora dirungokne. Keleleran gak tak jumputi. Pikir to nek arep ngomong. Mulane kuwi pageri untune. Halo. Halo. Dilanjut. Dilanjut. Sampai eneng wong wedok ya, tapi untune ra dipageri. Sampai eneng wong wedok didolani mbae. Ora kudu. Pagere kok melek. Nah, nek aku yang mesisan tak jalukno wesine tukang to. Karuan kuat pagere. Telas nggo stainless. Kuwi apa kuwi kawat. Muga-muga tayeng. Halo. Heh, sampe enek wong wedok lho diparani mbae, diduleni mbae. Ngono ku ditekoki. Nduk, dalem, Bang. Nek ketoke kok ngingu wedhus, Nduk. Nggih, Mbah, damel sampingan lumayan. Ya tak dongakne, Nduk, muga-muga wedhusmu tambah akeh. Guyu kok ngono kuwi. Seneng didongakne wedhuse tambah akeh. Amin, matur suwun, Mbah, dongane. Mugi-mugi wedhus kula tambah akeh. Seneng. Oleh rong wulan lho diduleni neh karo mbae. Nanti tekoki, "Nduk, kok gak ketok anakmu, Nduk? Medal mbah ketinjing tuku ten pundi?" Ya tak dongakne, Nduk, muga-muga anakmu tambah akeh. Orang guyu kok. Tambah mecucu. Dong apa to, Mbah, ngono kuwi? Ora usah dongakne ngono kuwi. Tapi gawene terus. Dong apa to, Mbah? Ora usah dongakne ngono kuwi. Anak loro ya pegel. Kok aneh lho ya, didongakne muga-muga wedhuse akeh seneng, didongakne muga-muga anake akeh ora seneng. Mulane lek enek wong duwe wedhus akeh dianggep wong bejo. Mbak, sampean ki bejo, wedhuse kok sakmono akeh. Bejo sampean, Mbak, jan bejo. Tapi lek duwe anak akeh ora diarani bejo. Sabar ya, Mbak. Anakmu akeh, pancene coba. Nek wedhus akeh jarene bejo, nek anak akeh jarene coba. Iki bolone wong apa bolone? Iki wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya? Kok ora cetha to tunjung iki? Piye karepe? Sak jam setengah ora entuk wis. Nah, ngono iku iso kumpul nek imane nyetel, Bu. Nggih? Nggih? Ayo imane disetel bareng-bareng. Golek imane wis nyetel, nglakoni perintah agama iki gampang wong. Iman niku motor penggerak. Mulane ayat Quran niku rata-rata gandengane iman karo amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Nek imane wis nyetel, amal soleh lancar, jalan terus. Ngaji semangat, wiridan semangat, maca Quran semangat, sedekah semangat, salat jamaah semangat, manut tenanan. Niki lek bahasa kula, manute tenanan. Iki kula panjenengan niku rak dikengken manut ning Kanjeng Nabi. Ayat Qur'ane qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Ken manut Kanjeng, nek purun manut Kanjeng Nabi entuk-entuk ane apa? Yuhibbukumullah. Pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Mboten namung ngoten, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti syarat supaya dicintai Allah, supaya di ngapura dosa-dosa kula sampean, kudu manut Kanjeng Nabi. Ya manut tenanan ora mikir penak apa ora penak. Ora penak nek diperintah ya dilakoni, wong manut tok. Penak kaya apa nek dicegah ditinggal, wong manut tok. Padha karo sampean yang dokter ilak mau manut tok. Ya Allah ora dirungokne. Sampean umpama pas sakit periksa ning dokter, lak mau manut tok karo dokter? Diapa-apane ya manut, diewek-eweke manut tok. Dikai obat model apa ya manut tok, mosok kok milih dhewe. Pak dokter, kula ana diobat sing niku lho Pak dokter. Sing kerlip-kerlip ijo niku nggih. Kalih sing abang, apa ngono? Ya ora kok manut pilihane. Malah njaluk dipilihne dokter kon milih dhewe ya ora gelem. Rampung diperiksa terus di TKI karo dokter betahaken obat napa mboten Bu? Nggih Pak dokter kersane cepet waras. Iki lho obat sak pirang-pirang nang milih dhewe. Nyemo njaluk dipilihne mergo pengen waras. Sampeyan nek pengen waras atimu, waras uripmu, manut pilihane Gusti. Mantep pilihane Gusti. Njaluk dipilihne Gusti. Sempurna uripmu bahagia tentrem. Amin apa? Ini wong tunjungi gayane kan milih dhewe. Milih dhewe buktine leh mundung ora milih dhewe to. Ya Allah Gusti, nyuwun rezeki sing kathah. Nyuwun dadi wong sugih. Nyuwun duit kathah, Gusti. Nyuwun tanah ombo. Nyuwun kendaraan sing apik. Ya Allah, nyuwun bojo sing kaya Anwar Zahid. Rang aku. Ngerasa promosi lari sira karuan kok. Nyatane sampean yo ngefan nambe aku ngono kok. Buktine, ning HP-mu ora ana suarane bojomu. Tapi di HP-mu kan ada suara aku, ada foto aku, ada video aku. Bahkan kamu enggak bisa tidur sebelum dengerin suara aku. Nggih, mboten. Duh, ngaku akhire. Lho niku rak padha karo wong mara dokter obate milih-milih dhewe to. Gusti Allah kok mbok atur ngono. Mulane tatanane ndonga nyang Gusti Allah ki memohon yang terbaik. Nyuwun sing paling apik, ya Allah berikan aku yang terbaik. Wes. Nggih. Halo. Kaya jenengan ning dokter rak muwanet. Aku teko dijawab meneh, kapan ra dijawab langsung tak dongani. Bokong dicubles jarum. Alah nek bakas bokong langsung guyu. Ora bokongmu kok sing tak bakas. Wes, ora usah mikir liyane. Bokong. Kowe kok ngarepe bokong yo. Ora usah nggae perkara kowe. Bokong dicubles jarum, sakit napa mboten? Ya metot-metot kok. Umpama sampean pas enak-enak lungguh ngene iki lho, maro-maro komburi ana wong nggawa jarum terus bokong sampean dicubles cetus. Ngamuk napa mboten? Ngamuk dober sak keneke kok, godhak sak keneke. Sopo nyubles? Kenek jotosi kok. Tapi nyapa lek sing nyubles bokongmu dokter, sampean kok gak ngamuk? Dokternya kok gak sampean jotos sih? Ayo. Lek sing nyubles bokongmu dokter kuwi lara napa mboten? Ya lara ya metot-metot tapi seneng. Mergo pengen waras. Mangane sampean gak nesu, sampean gak ngamuk, dokternya gak sampean jotos sih. Dicubles bokongmu karo dokter, sampean tambah mapan. Yo nganti bokongmu mbok centing-centingne ngono kuwi. Ben penak cublesane. Kadang wis kadung nyenting ra sida dicubles e gelo kok. Tewas tak centing nih. Lho uripmu nang donya iki kadang-kadang ya dicubles karo Gusti Allah. Dicubles gagal panen, ya metot-metot loro kuwi wong ragate akeh bandane akeh kok panenan gagal tapi senengo mergo sampean arep waras arep dikeki urip enak kadang dicubles dagang rugi ya metot-metot loro ngono tapi arep dipenani karo Gusti Allah ceramah kadang dicubles panitiane lali berkat-berkat kok mulane kita bahas ben ora lali omonganmu iki kok halo ya minimal aja keliru karo ngene grup selawat rugi aku ngapunten ngapunten halo halo tapi panggah manut ngono lho najan dicubles mana? Taman isu-isu jalan-jalan lah kok moro-moro dipelorot karo wong tuh seruwet rokmu lo dipelorot karo wong seret nesu mboten? Nek ora nesu ya wong edan gitu jeneng masa dipelorot kok, kok nanggung mas? Sisan tuh mas? Ngejar roket tak? Mengkentir pancene wong penak-penak melaku nanti pelorot seruat ngamuk kurang ajar tapi nyapa nek sing melorot dokter kok sampean menengai malah ngerewangi melorot ayo kadang sampai ke kamban dokter ngomong hup hup hup aja omba-omba mbak wong butuh kuming sithik kok sampe ini ambane lho iki praktek nyang dokter kuwi lho ayo njajali saiki. Nyapa sampean kok meneng ae dipelorot? Malah ngewangi melorot ngono kuwi. Hoi. Ya mergo pengen waras. Sampeyan ngene wis mantep karo Gusti Allah, Mbok. Uripmu diapa-apake modele karo Gusti Allah manut sampean ora nganggo protes. Mosok arep disuntik dokter dipelorot kok nesu-nesu. Jotosi pisan melorot-melorot wong ngono. Manut. Ngono lho. Wis yang wis sakmene ae. Moh. Kurang yang ngundang meneh kok. Wis sak jam setengah kok. Moh. Kurang yang ngundang meneh. Nomor kalian jenengan dereng salat asar. Ngono lho. Wis aku ngerti lek kangenmu. Kangenmu sik banget sama aku. Sama sih, aku sebenarnya juga kangen banget sama kamu. Cepret apa, mlenek kok. Nyun pangapunten sangat, nyun pangapunten sangat. Klik apa kladu eatur, kekhilafan, kesalahan. Nyun pangapunten sangat. Sedaya mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود ya fa'ala lima yurid aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'asyatik fadlika amman siwak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.